yang ku punya, apakah selamanya? Biar, biar waktu yang menjawabnya. Jika bisa aku untuk memilih, ku ingin apa yang ada begini untuk selamanya. Di setiap cerita pasti ada akhirnya. Di setiap suka ada duka. Apapun yang kan terjadi, ingat kita pernah berada di sini. Jangan pernah lupakan kita, semua suka duka cerita bersama. Simpanlah di hati. Jika bisa aku untuk memilih, ku ingin apa yang ada begini untuk selamanya. Oh, di setiap cerita pasti ada akhirnya. Setiap suka ada duka. Simpanlah di hati.